Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi Kamis ini, tanggal 6 Rabiul Akhir 1435 Hijriah, kita ditakdirkan oleh Allah untuk kembali duduk bersama membaca kitab tafsir Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, yaitu tafsir As-Sa'di yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Pada pertemuan hari kemarin, kita membicarakan ayat dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa azallahumasyaitanu 'anha fa akhrajahuma mimma kana fi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'dhin 'adu وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Artinya, maka syaitan menggelincirkan mereka berdua, lalu mereka berdua dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka tinggali di dalamnya. Pada hari kemarin kita sudah membicarakan apa perbedaan antara jin, syaitan dengan iblis. Siapa yang bisa menjelaskan? Nah, jin, syaitan dengan iblis. Hah? Pak Musa. Jin adalah sebuah bangsa makhluk yang diciptakan dari api. Kemudian syaitan adalah apa? Bangsa jin yang kafir. Berarti kalau bangsa jin yang kafir, ada bangsa jin yang muslim, tidak disebut syaitan tetapi disebut jin. Ya. Sedangkan iblis apa? Pemimpin dari jin-jin yang kafir tadi. Nah, itulah syaitan, iblis dengan jin, perbedaannya ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, satu lagi yang tertinggal. Syaitan seperti dalam ayat ini juga bisa nama atas siapa? Atas iblis. Jadi iblis bisa biasa dipanggil oleh Allah dalam Al-Quran atau biasa disebut oleh Allah dalam Al-Quran sebagai apa? Syaitan. Jadi kadang-kadang iblis itu sinonimnya sama dengan syaitan, ya. Sedangkan kalau dari arti perkata maka berbeda-beda. Baik. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman ba'dhukum li ba'dhin adu. Artinya keturunan kalian wahai Adam dan keturunan iblis adalah sebagai musuh. Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini? Menjadikan syaitan sebagai musuh dan harus jadi musuh sampai hari kiamat. Tidak boleh tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan." Saya agak mengeluh di Banjarmasin untuk hafalan Al-Qur'an. Ya. Ketika saya imam selalu tidak ada di belakang yang banyak hafalannya. Maka saya nasihatkan kepada baik-baik yang mampu yang ada di hadapan saya sekarang untuk memperbanyak hafalan. Dan saya bersedia untuk siapa saja yang bagus bacaan Al-Qur'annya, tidak usah banyak, ya, satu atau dua orang yang bagus hafalan bacaan Al-Qur'annya, dia menyetor hafalan ke saya. Sehingga, dan sekali lagi saya tidak berharap banyak, cuma satu orang saja sebagai pengganti saya kalau seadanya saya tidak ada atau ada di belakang saya. Karena pengajar-pengajar yang ada hari Kamis itu mereka jauh dari Martapura. Maka saya nasihatkan itu satu, ya, selama mungkin saya ada di sini. Kalau tidak keluar kota, mungkin habis kajian tafsir seperti ini untuk menyetor satu orang saja yang paling bagus hafalan Al-Qur'annya, yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Ya, dan sering tentunya bisa ke masjid. Ya. Sehingga bisa menjadi di belakang saya menjaga sholat dan bacaan hafalan saya. Setelah tafsir As-Sa'di misalkan dia nyetor walau satu halaman, mudah itu satu halaman. Ya, nah ini saya beri sugesti dan motivasi siapa yang ingin merasa bagus hafalannya. Mohon maaf kalau seandainya ada yang nyetor tidak bagus, saya tidak lanjutkan. Ya, karena sudah ada kelas Al-Qur'an. Saya hanya ingin menjadi pengganti saya. Kemudian yang kedua, PR buat ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, anak-anaknya mohon dikaderkan untuk menghafal Al-Qur'an. PR itu yang masih muda-muda, yang masih kecil-kecil sekarang, umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahunan, dikaderkan dari sekarang untuk dekat dengan Al-Quran. Karena di Banjarmasin kita butuh, terutama yang di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita belum punya. Yang masih mondok di Ustadz Aiman, itu masih belum keluar hasilnya, ya, masih belum selesai, masih belum hatam. Nah, itu bagus, jadi ada pengkaderan. Jadi ini kita butuh seperti ini. Karena Al-Quran itu mutiara. Mutiara berlian yang sangat dicari. Karena sangat dibutuhkan untuk imam. Maka meskipun wacananya masih jauh, ya, sekitar 10-an tahun yang lalu, tapi akan hadir penghafal-penghafal Al-Quran di tengah-tengah kita, maka ini subhanallah luar biasa. Tapi untuk saat mendesak ini, ya, siapa yang merasa bagus bacaannya kemudian bisa kira-kira menghafal, maka monggo silahkan nyetor ke saya. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan." Artinya Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Harus syaitan itu dijadikan sebagai musuh, karena Allah perintahkan. Sebelumnya Allah kabarkan, yang kedua Allah perintahkan. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwan." Sesungguhnya syaitan itu adalah bagi kalian musuh, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akan hal ini di dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Surat Fatir ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan." Nah, masalahnya musuh kita ini punya kehebatan. Bapak kalau bertengkar dengan seseorang, orangnya tidak kita lihat gimana? Itu Mike Tyson kalau tinju dengan orang, meskipun tinju tidak dibenarkan dalam Islam, tapi contoh saja, kalau tinju dengan orang, sehebat-hebatnya petinju, kalau seandainya dia menghadapi musuh yang tidak bisa dilihat, bagaimana? Ya, bingung dia akan menghadapinya. Ya, bingung akan menghadapinya. Kalau seandainya dia tidak melihat musuh. Nah, syaitan seperti itu. Ya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Artinya, sesungguhnya syaitan melihat dari arah yang kalian tidak bisa lihat. Ini surat Al-A'raf ayat 27. Ya, ini salah satu kehebatan dari syaitan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus menjadikan syaitan itu musuh, tidak boleh sebagai teman. Nah, faedah yang saya sebutkan pada hari kemarin bahwasanya syaitan harus dijadikan sebagai musuh adalah janganlah jadi pelopor apa? Hah? Maksiat, akan tetapi jadilah pelopor kebaikan. Kenapa? Karena ketika kita menjadikan setan sebagai musuh, maka kita harus memerangi maksiat yang diajak setan kepadanya. Ya, janganlah kita pelopor maksiat. Ada perkara menarik juga yang mudah-mudahan menjadi motivasi kita dalam menghadapi kehidupan, dan ini tambahan dari apa yang sudah kita pelajari hari kemarin. Yaitu ketika Allah berfirman, فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا. Artinya, syaitan, yaitu iblis di sini, menggelincirkan kedua-duanya. Adam dan Hawa alaihimassalam. Dari perintah Allah. Perintah Allah di sini apa? Hah? Jangan mendekati pohon. Nah, syaitan atau iblis berhasil menggoda siapa? Adam atau Hawa. Nah, ketika Adam dan Hawa mentaati syaitan, apa yang terjadi kepada mereka berdua? Ini sini pelajarannya. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa mengamalkan ini. Pelajarannya, fa akhrajahuma mimma kana fih. Ketika Adam dan Hawa alaihissalam mendapati atau mentaati syaitan terhadap perintahnya dan meninggalkan perintah Allah, maka iblis Adam dan Hawa dikeluarkan oleh Allah dari tempat yang mereka tinggal di dalamnya, dari surga. Maka pelajaran yang sangat berarti dari cerita ini, seseorang jika tidak taat kepada Allah pasti taat kepada iblis. Ya, hanya ada dua kemungkinan. Jika tidak taat kepada Allah, pasti taat kepada iblis. Lihat Adam dan Hawa alaihissalam. Mereka tergelincir, tergoda dengan godaannya iblis. Akhirnya meninggalkan ketaatan kepada Allah yang Allah berfirman, وَلَا تَقْرَبَ هَذِي الشَّجَرَةِ. Janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Akhirnya karena mereka tidak taat kepada iblis, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka berbalik 180 derajat taat kepada siapa? Iblis. Tentunya nanti Nabi Adam bertaubat dalam ayat-ayat selanjutnya. Ya. Tetapi ini pelajaran yang kita bisa ambil dalam kehidupan kita. Jika tidak taat, tidak ada pilihan ketiga. Imma taat kepada Allah, kalau tidak taat kepada Allah, maka taat kepada siapa? Iblis. Pasti itu. Tidak ada pilihan ketiga. Ya. Mungkin bisa digarisbawahi, tidak ada pilihan ketiga. Hanya ada dua ketaatan. Taat kepada Allah atau taat kepada iblis. Dalam garis biring atau tanda kurung, syaitan. Ya. Ini pelajaran pertama pagi ini. Pelajaran yang kedua pagi ini masih pada ayat yang sama. Sekali maksiat akan dikurangi nikmat. Sekali maksiat akan dikurangi nikmat. Buktinya apa? Itu yang terjadi kepada Adam dan Hawa alaihimassalam. Fa'azallahuma syaitanu anha. Syaitan berhasil menggelincirkan mereka berdua, menyelewengkan mereka berdua dari perintah Allah. Maka apa yang terjadi? Fa'akhrajahuma mimma kana fihi. Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan mereka berdua dari tempat yang mereka tinggali sekarang, yaitu surga. Maka hati-hati, jangan coba-coba maksiat jika tidak ingin nikmat diambil. Ya. Maka perhatikan pula, seseorang yang sering mendapatkan sesuatu yang dikurangi nikmatnya, banyak-banyak introspeksi diri. Bagaimana hubungan saya dengan perintah-perintah Allah? Bagaimana perilaku saya terhadap larangan-larangan Allah? Jangan-jangan nikmat-nikmat yang dicabut ini gara-gara maksiat-maksiat saya. Baik berupa meninggalkan perintah atau mengerjakan larangan. Ya, seperti misalkan dicabut nikmatnya seseorang yang asalnya mempunyai mata bisa melihat dengan jelas, sekarang sudah rabun-rabun gimana gitu. Bukan hanya sekedar faktor U. Ya. Paham Pak faktor U? Usia, umur, bukan. Ya. Seseorang yang sudah dikurangi pendengarannya, agak lemah-lemah pendengarannya gimana, maka introspeksi diri. Ya. Nikmat anak dikurangi, introspeksi diri. Nikmat harta kok dikurangi, introspeksi diri. Jangan-jangan ada masalah kita dengan ketakwaan kepada Allah. Ya, ini bukti nyata. Langsung Allah subhanahu wa ta'ala ganti. Yang maksiat, nikmatnya langsung dicabut. Ingat cerita kaum Saba yang pernah saya ceritakan? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, لَقَدْ كَانَ لِسَبَئٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ. Surat dari mulai lihat surat Saba ayat 15. Situ cerita kaum Saba. Saba itu ada di mana? Di Yaman. Ya, Saba itu ada di mana? Di Yaman. Saya bacakan ayatnya. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayatun jannatani an yamin wa shimal. Sungguh kaum Saba di dalam tempat tinggal mereka terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dua kebun yang sangat subur dari kanan dan kiri mereka. Kulu mir rizqi rabbikum mashkurulah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Makanlah dari rezeki yang Allah berikan kepada kalian dan bersyukurlah. Ya, Allah meminta cuma bersyukur. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Kalian memiliki baldah, negeri yang baik dan Allah yang maha pengampun. Fa'a'radu. Coba lihat. Cuma satu saja kesalahan mereka. Mereka berpaling dari Allah. Mereka katakan, ini bukan dari Allah. Mereka menyembah selain Allah. Apa yang terjadi? Ini gambaran kaum Saba ya. Perhatikan. Biar bapak-bapak paham. Di sini kebun. Di sini sungai. Sungai-sungai ini bendungan. Sini juga bendungan. Ya. Di sini sungai-sungai. Kemudian di sini kebun-kebun. Di sini kaum Saba tinggal. Sangat indah. Bahkan disebutkan, coba antum baca tafsir Imam Ibnu Katsir tentang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bagaimana negeri yang indah dari kaum Saba. Saking luar biasanya subur dari tanah kaum Saba ini, tidak ada nyamuk dan lalat. Kalau sebuah negeri enggak ada nyamuk dan lalat, itu maknanya apa? Bersih. Kemudian juga saking suburnya tanaman-tanaman yang ada di sini, jelas-jelas karena airnya datang. Ya, airnya datang di sini, airnya bisa dialiri di sana sini. Saking suburnya, kalau ingin memetik buahnya, panen, itu tinggal letakkan keranjang di atas kepalanya, jalan. Buahnya sudah jatuh di atas keranjang. Jalan. Saking luar biasanya, baldatun thayyibah. Negeri yang sangat baik, sangat subur. Tetapi fa'arudu, akhirnya mereka tidak bersyukur kepada Allah, malah menyembah selain Allah, satu saja maksiat. Apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan? Fa'arsalna sailal arim. Allah berfirman, fa'arsalna alaihim sailal arimi. Wabaddalnahum jannataini jannataihim jannataini dzawati ukulin khamtin wa athlin wa syai'in min sidrin qalil. Hati-hati maksiat. Wallahi mengganti nikmat. Jangan pernah sekalipun maksiat. Coba perhatikan, fa'aradu alaihim. Akhirnya mereka fa'aradu, mereka membangkang dari perintah Allah, tidak mau bersyukur kepada Allah, tidak mengakui itu nikmat dari Allah. Fa arsalna alaihim sailal arim. Ini bendungan. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus dari sini air bah. Ini kan inti daripada pertahanan mereka. Allah Subhanahu wa taala utus air bah yang menghancurkan mereka seluruhnya. Jadi bendungan ini hancur. Hancur. Menenggelamkan mereka semua. Akhirnya apa? Ini kebun. Ini kebun, kata Allah Subhanahu wa taala disebutkan, wa baddalnahum bi jannataihim jannatain. Kami gantikan dua kebun mereka ini dengan dua kebun zawatai ukulin khamtin, yang memiliki makanan-makanan yang tidak bisa dimakan. Kemudian wa athlin wa syai'in min sidrin qalil, dan juga buah-buahnya semuanya pahit-pahit. Tidak bisa dimakan. Ya, coba perhatikan nanti ceritanya di dalam surat Saba dari mulai ayat 15 sampai 16. Ini contoh nyata para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang bagaimana orang-orang yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu kali saja. Ya. Membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menyebutkan ayat apa maksud daripada Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bi jannataihim jannataini dawati ukulin khamtin wa athlin wa syai'in min sidrin qalil. Kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, seperti yang saya katakan tadi, dan pohon athal dan sedikit dari pohon sidr. Artinya sesuatu yang tidak bermanfaat. Tidak ada lagi kesuburan, tidak ada lagi kenikmatan. Sekali maksiat, diambil nikmat. Dan itu sudah banyak buktinya. Ya, maka hati-hati, mudah-mudahan setelah ini kita menjauhi akan hal itu. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah berfirman di dalam ayat ini, "Wa fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin." Al-Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan, "Tsumma dzakara muntahal ihbati ila al-ard." Kemudian Allah menyebutkan tentang akhir tempat Nabi Adam diturunkan ke bumi. Faqala, Allah berfirman, walakum fil ardi mustaqarrun, dan bagi kalian di bumi mustaqarr, yaitu ay maskanun wa qarar, yaitu tempat tinggal dan tempat berdiam. Wa mata'un ila hin, dan makanan-makanan sampai batas waktu. Inqidai ajalikum, yaitu batas waktu habisnya waktu ajal kalian. Thumma tantaqiluna minha lid-daril lati khuliqtum laha. Kemudian setelah kalian hidup di dunia, kalian akan berpindah dari dunia kepada kampung yang kalian diciptakan untuknya. Ini pelajaran berarti. Syekh Abdul Rahman mengajari kepada kita bahwasanya kehidupan dunia cuma sementara, kehidupan akhiratlah tujuan hakiki sebenarnya manusia diciptakan. Wa khuliqat lakum, dan kehidupan akhirat di samping kita diciptakan untuk kehidupan akhirat, kehidupan akhirat diciptakan untuk kita. Artinya apa? Itulah tempat tinggal hakiki. Maka jangan tertipu dengan dunia. Di sini rahasianya, Allah Subhanahu wa taala sering menyebutkan bahwasanya kehidupan dunia mata al-ghurur. Ya, mata'ul ghurur. Artinya perhiasan yang menipu. Kenapa disebut menipu? Karena orang jika tergantung dengan dunia, ya, dia akan lupa akhirat. Yang mana kehidupan akhirat ini sebenarnya adalah kehidupan yang sebenarnya. Dunia ini hanya sementara, seseorang tinggal di dalamnya untuk mempersiapkan kehidupan akhirat dia. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah berfirman wa mata'un ila hin, yaitu bagi kalian di bumi perhiasan, makanan sampai batas waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambar begini. Ini disebutkan dalam tafsir Imam Nukasir. Di dalam kitab Fathul Bari, yaitu yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, syarah Sahih Bukhari. Beliau menggambar seperti ini, kemudian beliau menuliskan gini. Kata beliau, ini ajal manusia. Ini ajal. Batas, ajal itu batas artinya. Ya. Kemudian ini cita-citanya. Cita-cita manusia. Kadang-kadang seorang manusia terlalu tinggi cita-citanya dalam perkara dunia, ya, sampai dia lupa batasnya, sehingga melewati cita-citanya dari batasnya. Ternyata Allah cabut nyawanya. Jangankan sampai batas, sampai setengah dari batas saja tidak sampai. Jangankan sampai cita-citanya akhir, sampai daripada selesai cita-citanya tidak. Kenapa? Karena terputus dengan ajalnya. Nah, ketika Allah berfirman tadi, wa mata'un ilahin, perhiasan sampai kepada batas yang ditentukan, pelajaran yang sangat berarti bagi kita adalah bahwasanya kehidupan dunia hanya sementara. Maka, jadi sebagian orang tahu, Pak, ya, kehidupan dunia sementara. Tahu dia. Tapi seorang muslim tidak sampai sini saja. Ya. Tidak sampai sini saja. Jadi ketika Allah berfirman sekali, wa mata'un ila hin, dan perhiasan sampai batas waktu, yaitu maksudnya sampai batas waktu yang telah ditentukan, pelajaran yang kita bisa ambil di sini, dunia hanya sementara. Tapi orang beriman berpikirnya enggak seperti itu saja. Dunia sementara, maka, nah ada makanya, jangan tertipu. Saya sering kalau di hadapan orang-orang berilmu, saya lebih malu dibandingkan di hadapan orang-orang yang diluaskan rizkinya oleh Allah. Di hadapan orang-orang salih, orang-orang yang ahli ibadah, ya, terutama lagi kalau sampai Allah beri luaskan rizki mereka. Saya kadang malu. Kenapa? Orang ini subhanallah diluaskan rizkinya, ahli ibadah pula, diluaskan rezekinya, ahli ilmu pula. Subhanallah, saya bilang, orang ini benar-benar mengetahui dunia sementara, jangan sampai tertipu. Sedangkan kita, saya khususnya, kadang-kadang sangat tertipu dengan dunia. Sudah tidak ada amal, tidak ada harta, artinya rugi dunia akhirat gitu loh. Ya, yang ada cuma angan-angan selalu, tidak pernah beramal, sangat tertipu dengan dunia, tidak memahami dunia itu sementara, akhirnya benar-benar tertipu seakan-akan dia mau hidup 1000 tahun lagi, padahal mungkin 5 menit ke depan dia meninggal. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, ya, seorang beriman ketika mendengar firman Allah, wa mata'un ilahin, dan bagi kalian wahai Adam dan Hawa, ada makanan, perhiasan sampai batas waktu yang ditentukan. Pelajaran sangat berarti, ketahuilah dunia sementara, maka janganlah tertipu. Baik. Jadi, sebenarnya malu ya, orang yang tidak banyak amal ibadahnya itu, petantang-petenteng gayanya, seakan-akan dia orang yang paling baik sedunia. Aturan malu. Apa bekal saya? Ya, punya harta yang begitu limpah ruah tapi tidak digunakan di jalan Allah. Aturan dia malu. Kepada orang-orang yang menyadari kehidupan dunianya, apa bekal saya ya? Saya tidak bisa bersaing dengan orang-orang ini. Malu saya. Ini malu yang terpuji. Yang memotivasi seseorang untuk senantiasa beramal ibadah dan fastabiqul khairah. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, coba perhatikan penjelasan syekh di sini. Thumma tantaqiluna minha lidari allati khuliqtum laha. Kemudian kalian pindah dari dunia kepada kampung yang kalian memang diciptakan untuknya. Surga atau neraka. Wa khuliqat lakum, dan kampung tersebut memang diciptakan untuk kalian juga. Fafiha anna muddatu hadhil haya muaqqatatun aridhatun. Maka beliau mengatakan, di dalam perkataan firman Allah mata'un ilahi, ayat penggalan ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah ayat 36, terdapat bahwa waktu kehidupan ini hanya terbatas, persis seperti yang apa saya katakan tadi, dan juga penuh dengan resiko terputus. Laisat maskanan hakikian. Nih perhatikan baik-baik, yang tertipu dengan dunianya, yang seakan-akan dia hidup 1000 tahun lagi, 2000 tahun lagi. Ya. Lupa dia dengan kehidupan akhiratnya. Ada perkataan menarik, Pak, cerita dari seorang salaf. Para sahabat dahulu, kata mereka, mereka membangun akhiratnya dan menghancurkan dunianya. Makanya mereka tidak takut mati. Kenapa? Karena mereka sudah membangun kehidupan akhiratnya. Sedangkan kita, ini perkataan bukan di zaman abad ke-15 sekarang, ini perkataan di abad ke-6, ke-7 Hijriah gitu ya, ulama-ulama terdahulu. Sedangkan kita, kata dia, membangun dunianya dan menghancurkan akhirat kita. Maka kita takut mati. Kenapa? Karena yang kita bangun dunia itu sementara, sedangkan kehidupan hakiki kita, kita hancurkan. Sehingga kita takut mati. Itu bedanya ulama terdahulu, orang-orang terdahulu, generasi terdahulu dibandingkan manusia-manusia sekarang. Bisa dipahami ya Pak? Menghidupkan dunianya, menghancurkan akhiratnya. Sehingga takut mati. Kenapa? Karena di akhiratnya cuma ada kehancuran. Kebalikannya, menghancurkan dunianya untuk menghidupkan akhiratnya, menganggap dunia tidak ada apa-apanya. Ya, kadang kan sebagian orang kadang-kadang menganggap si fulan remeh. Karena memang Pak, saya sering mengatakan dan saya sering memperhatikan kepada diri saya pribadi, orang itu kalau sudah diluaskan rezekinya atau tinggi badannya atau ada kemampuan-kemampuan yang lain Allah berikan, itu condong, bukan semua ya, condong meremehkan manusia. Dan ini yang harus diperangi oleh orang yang diberikan keluasan oleh Allah. Baik keluasan rezeki, keluasan tinggi badan, keluasan ilmu, keluasan kepandaian. Dia harus perangi itu. Jangan sampai punya sikap kibir, punya sikap sombong. Karena dia cenderung memang punya itu. Ya, sudah punya kekuasaan, cenderung untuk bangkang kepada Allah. Contoh siapa? Punya kekuasaan, kemudian cenderung bangkang kepada siapa? Fir'aun. Kemudian tubuhnya diciptakan dari api, cenderung sombong, meremehkan Adam. Contohnya siapa? Iblis. Ya. Kemudian yang diluaskan rezekinya, cenderung sombong, mengatakan ini adalah hasil dari usahaku. Contohnya siapa? Karun. Kan contoh itu banyak tuh. Itu semestinya harus kita pikirkan. Oh, sebenarnya begitu. Orang yang, coba lihat, orang yang tinggi badannya ketika berhadapan dengan orang yang rendah, ya, ya kan? Melihatnya aja begini sudah. Cenderung sombong. Nah, itu yang harus diperangi oleh manusia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini memang sudah tabiat yang Allah ujikan kepada manusia. Ya. Maka perhatikan baik-baik, tadi saya ingin menyebutkan bahwasanya dunia bukan kehidupan hakiki. Ya, orang yang mengetahui kehidupan dunia, maka para ulama seperti mereka tadi mengatakan, "Lima takrahunal maut," kata mereka. Kenapa kalian takut kematian? Seorang ulama menjawab, li'annakum tukharribuna al-akhirah wa ta'muruna dunia. Karena kalian menghancurkan kehidupan akhirat, tetapi menyuburkan kehidupan dunia. Sehingga kalian takut kehidupan dunia yang subur, melimpah ruah, nyaman seperti ini, takut untuk masuk kehidupan akhirat yang telah kalian hancurkan tersebut dengan tidak beribadah, dengan melakukan maksiat. Paham logika mereka berpikir, Pak? Sedangkan para sahabat Nabi, ulama-ulama terdahulu dari mulai para sahabat, para tabi'ut tabi'in, kenapa mereka ya tidak takut kematian? Berani mereka berperang di jalan Allah, benteng Rasulullah dengan badan mereka, karena mereka menghancurkan dunia mereka dan membangun akhirat mereka. Contoh Abu Dahdah yang pernah saya ceritakan. Menjual satu kebun kurmanya yang sangat besar hanya untuk mendapatkan satu pohon. Di mana? Surga. Subhanallah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dia menghancurkan kehidupan dunianya. Dalam artian dia akan menjadi orang yang biasa-biasa saja, akhirnya tidak mempunyai kebun. Tapi dia punya tabungan yang sangat luar biasa. Kebun di akhirat. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Bapak tahu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah? Abu Ubaidah bin Al-Jarrah itu adalah salah satu saudagar kaya di Mekah. Kalau dia masuk Masjidil Haram, Bapak tahu ya Masjidil Haram, masuk dari pintunya saja ya, itu bau wanginya sudah keciuman. Jadi sekitar 10 meter, sekian meter bau wanginya sudah keciuman. Dan tahu orang-orang, itu Abu Ubaidah. Orang pakai minyak wangi itu, Pak, biasanya orang-orang yang diluaskan rezekinya. Orang-orang kere kadang susah. Untuk makan aja susah, apalagi sampai mikir minyak wangi gitu kan. Orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pakai minyak wangi. Nah, ketika beliau masuk Islam, berhijrah ke kota Madinah, apa yang terjadi? Menjadi seorang yang fakir dari kaum muhajirin. Meninggalkan hartanya demi untuk akidahnya, demi untuk membangun apa? Membangun akhiratnya. Ini orang yang tidak pernah takut mati akhirnya. Kapan saja dicabut nyawanya, dia siap. Karena dia membangun kehidupan akhiratnya dan menghancurkan kehidupan dunianya. Dalam artian menghancurkan itu bukan asal-asalan, bukan. Akan tetapi hati tidak tergantung kepada dunia. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Sampai-sampai diceritakan ketika peperangan, kalau tidak salah Badar atau Uhud, beliau saking miskinnya, yang dulunya saudagar kaya loh, Pak, ketika meninggal cuma punya kain yang menutupi tubuhnya, satu kain yang apabila ditutupi kepalanya, kakinya kelihatan. Apabila ditutupi kakinya, kepalanya kelihatan. Ini bagaimana mau dikuburkan? Akhirnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tutupi kepalanya dan sisanya kakinya ditutupi dengan daun-daun dari pepohonan. Pada waktu itu pohon izkhir kalau tidak salah. Subhanallah. Itu orang-orang yang menjadikan kehidupan dunia bukan tempat tinggal hakiki. Maka jangan pernah tertipu. Apalagi sampai dengan salah satu bentuk ketertipuan. Ini yang saya ingin cari-cari dari tadi ya. Salah satu bentuk ketertipuan manusia, bentuk ketertipuan manusia ya adalah dia menyombongkan diri terhadap orang lain dengan dunia yang dia dapatkan. Karena saya luas rezekinya, seakan-akan orang rendah semua. Ini tertipu dengan dunia. Enggak sementara. Ente mati juga enggak dibawa semuanya. Yang cuma dibawa itu apa? 2-3-5 kain kafan saja. Dan amal ibadahnya. Jadi salah satu bentuk ketertipuan manusia terhadap dunia, ini paling penting, yaitu menyombongkan diri dengan kekayaan. Menyombongkan diri dengan kekayaan. Melihat orang-orang yang mungkin pakaiannya lusuh di samping jalan, minta-minta. Ya, seperti itu. Menyombongkan diri dengan kekayaan. Menganggap remeh orang-orang yang miskin. Menghardik orang-orang yang dibatasi rezekinya oleh Allah. Ini bentuk ketertipuan. Ya, akhi, itu tidak selamanya. Dan itu bukan yang Anda bawa. Ya, bisa dipahami ya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Jadi pelajaran yang sangat menarik pada pagi ini mudah-mudahan menjadi pelajaran kita ketika Allah berfirman wa mata'un ilahin, dan perhiasan sampai batas waktu yang ditentukan. Salah satu pelajaran menariknya, dunia bukan selamanya, maka janganlah tertipu. Yang kedua, salah satu bentuk ketertipuan manusia dengan dunia adalah merasa sombong dengan kekayaan. Wallahu alam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita cukupkan karena waktu habis. Mudah-mudahan bisa besok kita lanjutkan. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.